Baik pemirsa, kita kembali lagi di Solusi Keluarga Sakinah. Mamah dan A'a. Curhat dong. Mamah dan A'a. Curhat dong. Iya, baik, mudah-mudahan semuanya tidak ada yang ngantuk ya Bu ya. Ya, iya. Udah ketawanya juga udah mulai lumayan terbuka mulutnya gitu ya. Kalau yakin udah gosok gigi gak apa-apa Bu ya. Kalau gak yakin udah gosok gigi boleh lah ya. Jadi saya bisa lihat siapa yang ketawanya malu-malu artinya belum. Ya, belum gosok gigi ya. Baik, masih bersama ibu-ibu dari Majelis Taklim Baitul Ihsan Cinere Depok di sebelah kanan yang memakai baju biru-biru dan ibu-ibu dari Pramuka ini ya, karena warnanya coklat muda, coklat tua dari Majelis Taklim. Kalau kata mam bukan Pramuka deh, kayak Dodol Garut. Ya kan dia? Iya, betul. Dodol Garut. Dodol Garut, iya. Warnanya gitu kan? Persis. Cuma kurang tua mah. Yang mana? Muka. Atasnya. Iya, warnanya sudah cukup tapi mukanya kurang tua kalau untuk jadi dodol ya. Semuanya masih kelihatan muda habisnya ya. Ini dari Majelis Taklim Az-Zahra Krukut Jakarta Barat. Iya, baik. Sekarang kita buka lagi 564-1234 dan 021-565-5676 buat Anda yang ingin curhat. Tema kita di pagi hari ini adalah menjaga keluarga. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan... Iya dong. Tolong dikecilkan televisinya, Ibu. Iya. Sudah? Sudah, Pak. Iya. Siapa ini, Bu? Ibu Mur dari Tambun. Dari Tambun ya, Bu? Ibu Mur, silakan, Bu. Ini, saya seorang janda. Saya kenalan sama laki-laki yang beda umur, kira-kira 7 tahun. Tuan siapa? Ketuan saya, Pak. Oh, 7 tahun, iya. Terus? Ya. Terus saya pengen married, soalnya laki-laki itu gay gitu. Saya takut, Pak. Takut ada kejadian apa-apa. Saya takut sakit hati kedua kali, maaf maksudnya pertama itu. Yeah. Maka minta doa-doa. Saya menghilangkan cemas dan ketakutan itu, Ya gitu. Itu aja ada lagi, Bu? Tidak ada, cuma itu aja. Iya, baik karena ibu bertanya kepada saya akan persilakan Mama untuk menjawab. Silakan. Bukannya ada yang jawab? Enggak, ya. Dia nanya sama Abdel kan? Makanya saya persilakan Mama untuk menjawab, gitu ya. Bagaimana doa-doa untuk menghilangkan ketakutan trauma berkeluarga di masa lalu kalau ada jodohnya, kayaknya bakal jodoh gitu, Ma. Apa ibu Nur di Tambun, ya. Saya seorang janda, kenalan sama seorang duda, mau nikah, tapi saya lebih tua 7 tahun. Kalau soal masalah lebih tua mah tidak masalah. Nabi dengan Siti Khadijah bedanya berapa tahun, Del? 15. 15. Pinter sejarahnya, Del. Iya. 15 tahun kebenaran. Jadi 15 tahun lebih tua. Jadi 7 tahun enggak apa-apa saya rasa. Yang penting ada saling pengertian. Jadi sebelum adanya pernikahan di antara Anda saling pengertian. Siapa Anda? Bagaimana kehidupan Anda? Siapa calon suami Anda? Bagaimana kehidupannya? Jangan sampai terburu nafsu. Begitu sudah Anda menikah, ada penyesalan. Oh, ternyata kok begini. Jadi selidikin dulu orang yang dekat dengan dia. Bagaimana pola hidup dia selama ini? Orang yang dekat biasanya lebih tahu bagaimana tingkah pola orang yang bersangkutan. Seperti itu. Apa doa yang harus saya baca? Anda banyaklah sholat malam. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdoa dengan bahasa sendiri. Allah sangat mengerti. Begitu Ibu. Begitu Bu Umar. Iya, makasih Ayah. Iya sayang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan Ibu Umar di Tambun tidak trauma dengan kejadian. Pernikahan yang lalu. Iya. Barangkali pernah disakiti itu Del. Oleh siapa? Suaminya. Oleh suaminya ya. Tapi mudah-mudahan yang 7 tahun lebih muda ini lebih pengertian. Nah, makanya selidikin dulu. Ah. Sesal kemudian tiada guna. Begitu. Iya, walaupun berondong kalau dia dewasa kan boleh-boleh saja ya. Apalagi yang brownies. Iya. Berondong yang manis. Iya, ya. Bromis juga boleh, berondong berkumis, iya. Baik, pemirsa, Anda yang ingin curhat lewat email ataupun fax masih terus dibuka hingga kini. Tapi Anda juga bisa curhat ataupun bertanya lewat Facebook. Anda bisa bergabung dalam Facebook Mamah dan A'a Curhat Dong ya. Di grup Mamah dan A'a Curhat Dong. Dan silakan Anda melayangkan curhat atau pertanyaan Anda ke discussion board. Nanti kita akan tayangkan insya Allah pada episode-episode mendatang. Dan sekarang langsung kepada ibu-ibu yang ingin bertanya dari Majelis Salim, siapa yang pertama? Ya, dari sebelah kanan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.